Alhamdulillah, baik, kita sudah selesai dari isim taqdil, dilihat dari lafaz. Sekarang kata beliau rahimahullah ta'ala, walau bi'tibaril makna, salat halat aidha. Ini penting ini ketika kita mau menerjemahkan isim taqdil. Jadi kalau dari sisi lafaz, sudah. Bisa mutabaqah, bisa tidak mutabaqah, bisa kadang mutabaqah, kadang tidak. Dari sisi makna, bagaimana cara kita terjemahkan isim taqdil? Punya tiga keadaan. Al-awwal yang pertama, al-ula yang pertama, ma taqaddama syarhu huwa dalalatu ala syai' ala anna syai'ain ishtaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma ala al-akhar fiha. Yang pertama, apa yang telah lewat penjelasannya di pengertian, di arti isim taqdil ini asalnya, yaitu ad-dalalah, dia menunjukkan bahwa dua perkara itu berserikat dalam satu sifat, tapi yang satunya lebih daripada yang lain. Tanggung. Jadi sama-sama tinggi, tapi satunya lebih tinggi. Makanya kita terjemahkan lebih tinggi, lebih pendek, lebih sedikit. Paham? Ini makna dasar. Ini mudah, karena ini asal daripada isim tabdil, begitu maknanya. Asalnya. Asalnya yang kedua, ayyuradu bihi anna syai'an zada fi sifati nafsi ala syai'in akhar fi sifatihi. Yang kedua, yang diinginkan dengannya bahwa sesuatu itu lebih pada sifat dirinya. Artinya misalnya ada orang ini, jadi tidak ada bandingan dengan orang lain, dia hanya pada dirinya saja. Dengan orang, ada mangga, anggaplah mangga. Ini kan mangga semua sama. Tapi ada mangga yang kecut, ada yang lebih kecut. Ada mangga itu. Ketika antum petik dalam satu pohon, antum makan, woy, masya Allah, manis. Yang lain, tidak manis. Antum bilang apa? Ini lebih manis daripada yang itu. Padahal masih nafsi. Paham ini? Masih barangnya apa? Sama. Iya, barangnya sama. Sama dengan itu, misalnya anggaplah telur, sama-sama telur, ini lebih besar. Tanggih, masih. Iya? Jelas apa ini? Di sifatnya saja, sifatnya barang itu. Alasain akhor di sifatnya. Dia ada sesuatu yang lain pada sifatnya. Fadal kunu bainu mawas pun mustar. Maka tidak ada di antara keduanya sifat yang bersyirikat. Iya? Kekolihim al-asal ahla minal khul. Nah, sama dengan ini barang lain. Sudah barang lain, barang tadi itu sendiri saja. Apalagi ini. Tidak ada sama sekali serikat, katanya. Iya? Kalau dibandingkan dengan barang lain. Seperti contoh ini. Al-asal ahla minul khol. Madu lebih manis daripada cuka. Maksudnya? Apakah cuka ada berserikat? Antara madu dan cuka ada berserikat? Tidak ada, ini barang beda. Ini barang apa? Barang beda, lebih-lebih lagi tidak ada syarikat sama sekali. Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah nanti akan dijelaskan. Sama dengan ini, wasoibu ahar minasyita. Musim panas lebih panas daripada musim dingin. Musim panas lebih panas daripada musim dingin. Gimana nih Mubar? Apa maksudnya ini? Kalau ada orang mengatakan, kan ini kan beda barangnya. Beda apa? Barangnya. Karena beda musim panas, beda memang musim dingin. Tapi apa maknanya ketika ada orang mengungkapkan ini? Kata beliau, makna anal asal jaid fi halawatihi al-qal fi hamudatihi. Maksudnya madu lebih manis dari manisnya. Artinya madu manis semua, tapi madu ini lebih manis dalam hal manisnya. Sementara cuka daripada cuka dalam keasamannya. Maksudnya lebih manis daripada cuka. Cuka yang asam itu madu lebih manis dari ini. Paham gak ini? Memang tidak ada berserikatnya. Ini mubah apa? Ini sangat manis ya. Maaf, tabirnya mubalago. Paham ya? Tabirnya apa? Mubalago. Paham gini? Sama yang kita bilang, ada parang terbuat dari kayu, ada parang terbuat dari besi. Kita bilang ini lebih tajam daripada ini. Apa maksudnya? Nah, dari kayu memang tidak tajam. Memang ada tajam, tapi ketika kita dengarkan itu, Masya Allah, tajam sekali. Walaupun sebagian para ulama seperti sebagian orang Arab menyatakan bahwa kalau yang tajam dibandingkan dengan yang tidak tajam, itu mengurangi kodarnya. Kalau dalam bab asma wa sifat, tidak boleh kita bandingkan Allah dengan makhluk, misalnya seperti itu. Tidak boleh Allah kita bandingkan Allah dengan bulan, dengan hewan, dengan ciptaannya. Tidak boleh, kan itu mengurangi apa? Keesaan dan keagungan Allah. Makanya yang dikatakan kita katakan, laisa kamitslihi syai' wa sami'ul basir. Itu dalam bab asma wa sifat. Tapi kalau dalam bab perbandingan, di situ kalau dalam bab asma wa sifat tidak boleh. Dan ini kita bandingkan di hal yang ada di antara kita, di tengah kita. Paham kan? Iya. Kalau dibandingkan seperti ini Masya Allah, menunjukkan madu itu memang manis. Memang apa? Manis. Dibandingkan dengan cuka yang pahit, yang kecut. Iya. Wah, ini dimana? Wasoyib za'ibi harihi. Musim panas, lebih panas ala syitafi bardihi, daripada musim dingin ketika dia dingin. Paham kan? Maksudnya masing-masing punya sifat tersendiri. Musim panas lebih panas saat musim panas, dingin ya dingin saat musim dingin. Dia hanya pada nafsi ini. Tidak dibandingkan dengan apa? Orang lain. Jadi setelahnya itu bukan pembandingnya. Setelahnya itu bukan apa? Pembandingnya. Beda kalau kemarin yang dibilang Ahmad Akwal Mimubar misalnya. Ini memang dibandingkan. Paham ini? Dibandingkan. Kalau ini hanya pada dirinya saja. Asal itu yang ketiga. Ayyuratu biha tubut al-wasli mahalihi. Masya Allah. Tidak ada perbandingan sama sekali. Kalau tadi itu masih mending lagi. Kalau ini tidak ada sama sekali perbandingannya. Yang diinginkan dengannya adalah tubutul was, adanya sifat itu. Jadi ketika itu buat dia seperti bentuk, bentuknya isim tafdil, bukan untuk membandingkannya, menunjukkan bahwa sifat itu selalu ada padanya. Selalu ada padanya. Min ghairi nafrin ila tafdil. Tanpa kita lihat tafdil, ini sudah keluar dari asal. Biasanya orang katakan isim tafdil untuk apa? Membandingkan. Tapi ini memang tidak lihat sama sekali ke takdimnya, ke perbandingannya, tidak ada. Ya, ke kolim dia bilang, anakis wal asyaj a'dala bani Marwan. Ya, dia bilang anakis dan al asyaj keduanya adalah, kita kalau kita terjemahkan isim tafdhil ini, dia keduanya adalah yang paling adil dari bani Marwan, dari keturunannya ya, Marwan. Inam orang tadi itu An-Nakis dan Al-Ashad. Kalau kita terjemahkan seperti isim tafdhil, kita akan katakan apa? Paling adil dari bani Marwan. Tapi di sini tidak. Itu menunjukkan keduanya memiliki sifat adil yang sahabat. Ini maknanya lebih mirip ke sifatul musyabbah. Apa kemarin? Cocok ya? Lebih mirip ke sifatul musyabbah. Cocok. Paham kan? Ini maknanya kemarin itu akbar. Abukhal. Iya, bakil. Iya kan? Dari kata fa'ula. Mirip maknanya kemana? Sifatul musyabbaha. Menunjukkan makna apa? As-subut. Lebih mirip di sini. Ayuhumal adilan. Lihat maknanya. Keduanya yang adil. Ya? Keduanya yang adil. La adlati gorima. Tidak ada keadilan pada selain keduanya. Paham untuk menunjukkan sifat yang sabit pada keduanya. Fi hadhihi halah tajibul mutabaqo. Ini diingat. Pada keadaan ini wajib mutabaqo. Paham? Iya kan? Pada keadaan ini wajib apa? Mutabaqo. Iya, padahal kemarin itu yang harus mutabaqo kapan? Kalau dia beral. Iya, ini dia diidhofah. Kalau dia diidhofah apa kemarin? Kalau diidhofahkan pada ma'rifah, mutabaqo. Kalau diidhofah kepada nakiro, adamul mutabaqo. Sini idhofah kepada apa ini? A'dala bani Marwan. Kepada mari. Paham? Seharusnya tadinya boleh, sekarang menjadi apa? Wajib mutabaqo. Makanya dibilang a'dala musanna. Cuma hilang nunnya karena dia mudho. Iya kan? Musanna, tapi hilang nunnya karena dia apa? Mudho. Wa ala hadha yukharraju qawlu abi nuwas. Di atas hal inilah diberikan takhrij, jalan keluar bagi perkataannya Abu Nawas. Ya, dia bilang ka'anna sugro wa kubro min faqa'iha. min faqaqiha hasba udurri ala ardi min adh-dhahabi. Dia bilang apa? Ka'anna sugro wa kubro min faqaqiha. Ay sogiro wa kabiro. Sugro kubro itu kan sogiro dan kabiro. Artinya ini maksudnya gini saudara. Itu sugro kan apa musananya isim tabdil? Itu pertanyaannya. Akbar apa lebih besar kalau laki-laki? Kalau mana itu? Kubro. Sekarang ini sugro. Seharusnya kan lebih kecil. Kubro seharusnya lebih besar. Tapi di sini maknanya apa? Sogiro wa kabiro. Sogiro dan kabiro. Paham maknanya? Arti dia tidak bermakna takdir. Paham? Karena makna yang ketiga ini dia keluar dari mana apa? Takdir. Jadi cocok lafaznya lafaz takdir, tapi maknanya apa? Tidak takdir. Jadi sugro bukan untuk terjemahkan lebih kecil, kubro lebih besar enggak? Tapi sini terjemahkan biasa. Kubro, sugro, sogiro, kabiro. Paham? Wahada kakulil arudiyin. Ini seperti perkataan orang-orang ahli alud, salah satu cabang ilmu bahasa. Fasilatun sugro wa fasilatun kubro. Yang kemarin itu yang disalahkan. Ya, ketika mereka mengarahkan fasilatun kubro wa fasilatun sugro. Paham? Ini kan disalahkan kemarin karena tidak mutabak kok. Ya, tidak mudahkan. Paham ini? Seharusnya kan kalau dia berdiri sendiri, tidak beral, tidak indopa, kan harus apa? Ada mutobako. Tapi mereka bilang, fasilatun kubro, fasilatun subro. Kan sama itu namanya. Tapi di sini maknanya ternyata tidak salah itu perkataan al-arubiyin. Karena itu maknanya bukan subro, kubro dari isim tabdil. Tapi maknanya sogiro, kabiro. Paham? Maknanya? Kita mungkin orang ahli arud ini. Syair saja dia buat. Apalagi bahasa yang biasa, masa mereka mengucapkan kalimat yang tidak pasti? Kan tidak mungkin. Pasti ada hal lain yang mereka apa? Inginkan. Paham? Bukan makna takdir yang mereka inginkan. Wabidzalika yandatiul qaul bilahni Abi Nawas fil bait. Oleh karena itu tertolaklah ucapan yang mengatakan Abu Nawas salah dalam bait itu. Paham ya? Abu Nawas salah dalam bait itu. Allahumma illa idza ulima anna muradahu taqdir. Hanya saja kecuali Allahumma seperti innama. Paham ya? Biasa diucapkan oleh orang Arab, oleh para ulama. Allahumma illa, ini sama dengan makna innama kecuali. Innama hanya saja, ini sama maknanya. Hanya saja illa kecuali idza ulima anna muradahu at-taqdir. Kecuali kalau kita tahu bahwa yang dia inginkan takdir memang. Sudah, kita katakan apa? Kalau dia inginkan dia takdir, kita katakan apa? Lahan, itu salah. Itu salah. Paham kan? Karena kalau tidak beral, ya harus tidak mutabaqo. Tetap kita katakan fasilatun asghar, fasilatun akbar. Paham kan? Tetap mufrad mudzakkar. Tapi ketika kita katakan, ya, kita tidak tahu keinginannya, supaya kita kembali ke persangkaan yang paling bagus. Paham ya? Persangkaan yang paling bagus. Fa yaqulu idzaka, maka dikatakan ketika itu bilahni, dia lahan, berarti ini salah. Ini salah. Li'annahu kana yalzamu ifrad wa takdir. Karena seharusnya dia harus apa? Mufrad dan harus dia mufrad dan mudzakkar. Harus mufrad dan mudzakkar. Ya. Kenapa li'adami ta'rif? Karena tidak ma'rifah maksudnya dengan al wal idhofa ila ma'rifah dan tidak diidhofakan kepada apa? Ma'rifah. Paham kan? Ini syarat sebelumnya. Tambihan beberapa tambih. Al-awwal tambih yang pertama, mithlu ism tabdil fi syartihi fi'l ta'ajjub. Masya Allah, ini tambih bagus juga. Ya, walaupun fi'l ta'ajjub ya kan punya dua wazan yang tetap, maf'al dan at'il bi, yang sudah kita lewat di mana? Di nahwu. Tambih seperti isim tabdil dalam syarat adalah fi'l ta'ajjub. Jadi antum mau buat fi'l ta'ajjub dipersyaratkan seperti yang ada pada isim tabdil. Apa syarat isim tabdil kemarin? Ada berapa? Ada 8. Pertama, fi'il sunati, ma'lum, tam, mutasorif, tam, tasorif, tam, mutasorif, terus musbat, qabilan litafawut, Allah yakun al-wasfu minhu al-af'al alladhi mu'annadu fa'ala, yaitu warna dan alif. Dipahami ini? Jelas ini? Iya, alhamdulillah. Sama semua syaratnya. Alladhi wanfi'alu nafs, ta'ajub itu adalah infi'alu nafs inda su'uriha bima khofiya sababu. Ini pengertian dilihat dari, ditinjau dari manusia. Perhatian baik-baik. Jangan sekali-sekali antum artikan ini ketika terkait dengan Allah. Itu kesalahannya orang-orang Asy'ari, orang-orang Mu'tazilah. Ketika dikatakan Ahlus Sunnah mengatakan Allah ta'ajub. Wah, enggak boleh. Ta'ajub itu kan infi'alu nafs. Apa yang muncul dalam diri indah su'uriha ketika dia menyadari bima dengan apa yang khofiya sababu, yang dia tidak tahu sebabnya. Ini maklum. Kita kagum ketika kita apa muncul sesuatu yang kita tidak tahu apa sebabnya. Kita langsung bilang, oh masya Allah. Paham? Ketika ada yang muncul, apakah kita katakan pengertian seperti ini di Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Allah maha tahu segalanya. Tapi ketika bilang Allah ta'ajub, yaitu Allah tetapkan sifatnya. Allah ta'ajub tanpa kita serupakan dengan sifat apa? Makhluk. Hati-hati. Ini kita jelaskan karena terjadi kesalahan banyak di orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah. Paham kan? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat ulama akan ditetapkan sifat ta'ajub itu untuk Allah. Ya? Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Ini makhluk seperti ini. Infi'alu nafs inda syu'uriha bima khufiya sababu. Ada muncul dalam dirinya rasa kagum, ya, terhadap apa yang dia tidak tahu sebabnya. Ini makhluk. Ini makhluk. Walau fi ghatar, ini yang paling malu, dia punya dua bentuk. Ma'al wa'il bih. Nama ahsan sedekah, betapa baiknya, betapa indahnya kejujuran. Wa'asin bih. Ya sama ini, asin bentuknya amar tapi maknanya mati. Sama seperti yang dijelaskan di nahwu. Wa hatani sighatani huma mubawwab lahuma fi kutubil arabiyyah. Dua bentuk inilah yang dibuat babnya di buku-buku bahasa Arab. Wa in kanat sighatu katsir wa in kanat sighatan katsiratan. Walaupun dia punya banyak bentuk. Ini kan tergantung. Min dalika qauli ta'ala, di antara yang firman Allah ta'ala, kan fatakfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Ini kan sifat ta'ajub. Bagaimana mungkin mereka takut pada Allah? Sementara dia Allah, kalian sebelumnya mati kemudian Allah hidupkan. Waqala al-salatu wassalam subhanallah. Ketika orang ta'ajub, dia bilang apa? Subhanallah. Karena juga orang-orang Allahu akbar. Paham kan? Ada orang juga mamai. Pada mana itu? Hah? Orang Papua. Hah? Dia kalau ta'ajub, dia bilang apa? Mamai. Makanya enggak. Para ulama bahasa bilang dia punya sigo yang sangat banyak, tidak bisa dibatasi. Cuma dibuat babnya di nahwu hanya dua, di bahasa Arab hanya dua bab. Yaitu apa? Ma'al dan ab'il bih. Itu dua bentuk yang dibuat. Karena memang dua bentuk inilah yang dibuat dengan syarat tadi itu, yang syarat delapan itu. Paham ini? Ya? Diambil dari fi'il bahasa Arab. Adapun bentuk yang simai tidak terbatas. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Wa qawluhum, dan perkataan mereka, lillahi darun faris. Dia ta'ajub dengan faris, dia bilang lillahi darun. Orang Arab ketika dia ta'ajub, lillahi darun. Tangan lillahi darun. Aima ahsana. Ya. Indah dia. Ya. Wa qawluhum, dan perkataan penyair, ya jarota ma'an bijaro. Masya Allah. Ya jarota, duhai tetanggaku. Kamu ini masya Allah tetangga. Paham maksudnya? Manti jaro, dia ta'ajub dengan tetangga perempuannya. Ah, bahaya ini. Iya. Dia artinya, bentuknya apa? Dia langsung bilang, ya jarota. Iya. Duhai tetanggaku. Tahu ini? Ini bentuk apa ini? Simak? Simak. Paham? Banyak bentuknya. Wa aslu ahsin bizaib. Setelah itu, setelah perlu jelaskan itu, asal ahsin bizaib hak ahsana zaid. Itu asalnya, maksudnya asalnya bentuknya mati. Ya, soro ay soro da husn, yaitu dia memiliki keindahan. Karena wazan ab'ala bermakna apa? As-soiruro, menjadi. sebagaimana kita pelajari sebelumnya. Iya, kemudian tsumma urida ta'ajjub min husni, kemudian diinginkan dia ta'ajjub dari keindahannya, kegantengannya, kecantikannya. Fa qubila ila surati sigatil amr. Maka dia diubah ke bentuk amr. Wazidatil ba' fil fa'il, kemudian ditambah ba' pada fa'ilnya. Litahsinin lafad, supaya memperbaiki lafad. Karena ketika dia bentuknya fil amal, tidak boleh fa'ilnya isim dohir. Paham? Supaya indah lafadnya, karena tidak pernah datang isim dohir fa'ilnya fil amal, paham gak ini? Maka dipakaikanlah huruf J. Huruf J. Paham? Kan itu biasa. Idhab bih. Paham ini? Idhab bih. Kalau ada fil amal, dijer setelahnya. Dijer apa? Setelahnya. Ini dibuat seperti itu. Wa amma ma'afala. Fa'inna mana kira ta'amma. Ini urusan nahmu ini. Tapi belum singgung. Adapun ma'af'ala. Maka mana kira ta'amma. Nakira sempurna. Wa'af'al fi'il madi. Maksudnya kalau dia nakira sempurna. Berarti irobnya muktada. Tidak butuh pada sesuatu setelahnya. Irobnya adamu. Muktada. Maka af'al fi'il madi. Bidari ilhaqi nunil wikoya finah. Dengan dalil dia bisa masuk nun wikoya. Karena kalau dia isim. Tidak perlu nun wikoya. Karena isim bisa dikasro. Tapi ketika ada nun mikoya, penjaga dari kasro menunjukkan dia adalah fi'il. Karena fi'ilah yang tidak boleh di kasro. Paham gak ini? Ini dalilnya. Contohnya, ma ahwajani ila afillah. Paham? Jelas ini. Asani dambi yang kedua. Ida arutat tabdil awit ta'ajub mimma lam yastawfi surut. Kalau antum ingin tabdil atau ta'ajub dari apa yang tidak terpenuhi syaratnya, fa'ati bisi rotin mustaupiatin lah, maka datangkan bentuk yang terpenuhi syarat. Paham? Misalnya kemarin kan ahmar kan tak cocok. Paham gak ini? Kalau antum mau tajub dengan ahmar, antum bilang tajub dengan merahnya ma asyaddu humrotan. Paham gak ini? Antum datangkan asyad kan bisa dipahami, jelas kan? Jadi datangkan kata yang terpenuhi, kemudian setelahnya datangkan masdarnya. Datangkan apa? Masdarnya. Jadi, ya, dia lihat, kalau aku mau tambahkan, waja'alil masdar badal mustaqil tamyizan ismi tafdil. Kemudian jadikan masdar yang tidak terpenuhi syaratnya itu sebagai tamyiz untuk isim tafdil. Artinya setelahnya itu apa? Ya, seperti tadi Anda bilang, ma asyadda, misalnya isim tafdil. Atau kalau fi'il tajub, ma asyadda humrotan. Paham? Kalau isim tabdil berarti tidak perlu. Asyaddu humrotan min bakar misalnya. Asyaddu humrotan min bakar. Lebih merah daripada bakar. Jelaskan tuh? Jelasin. Jadikan dia humrotan. Ini kan masdar dari warna. Warna kan masdarnya apa? Fu'latan. Paham? Yang kita pelajari di bab masdar sebelumnya. Kalau kata sebagai warna maka wajar masdarnya adalah apa? Fu'latan. Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Itu dilakukan. Wa maf'ulan li fi'il ta'ajjub. Kalau dia fi'il ta'ajjub, maka jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Yang Anda bilang tadi, ma asyaddu humrotahu. Ma asyadda humrotahu. Apa i'rabnya humrotahu? Hah? Kenapa masuk? Maf'ulun bih. Kalau isim tabdil, jadikan dia tamyiz. Kalau fi'il ta'ajjub, jadikan dia apa? Maf'ulun bih. Paham kan tuh? Kenapa bisa begitu? Karena antum sudah dijelaskan di pembahasan di kotunari sebelumnya bahwa namanya isim tabdil tidak butuh mansub kecuali fi mas'alatil kohl. Bahkan tidak butuh marfu yang dohir kecuali dalam mas'alatul kohl. Anda paham ini? Artinya dia tidak akan pernah ada makulumbinya kalau dia berupa isim tabdil. Paham kan? Tapi ketika tajuk boleh kan? Ini fi'il bukan isim. Ini adalah apa? Fi'il bukan isim. Contohnya fulan asyaddu istikhrajan lil fawaidi. Lihat, ini contoh untuk isim tabdil. Wa ma asyadda istikhrajahu. Ini contoh untuk fi'il ta'ajjub. Ay asdid bistikhrajihi wa asdid bistikhrajihi. Contoh di jar dengan huruf jar yang contohnya af'il bi. Paham? Af'il bi. Ini selesai isim tabdil. Setelah itu kita akan masuk di isim zaman dan isim makan.